Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Safar 1433 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin mengkaji ilmu-ilmu Islam, menghilangkan kebodohan di dalam diri kita, terutama yang berkaitan dengan akidah seorang muslim. Akidah artinya adalah keyakinan seorang muslim di dalam agamanya. Dan termasuk keyakinan seorang muslim di dalam agama Islam adalah seorang muslim dilarang menghina para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Siapapun dia, kalau seandainya beliau adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dilarang seorang muslim untuk menghinanya. Dilarang seorang muslim untuk menghinanya, mencacinya, melaknatnya, membencinya, memurkainya. Inilah akidah seorang muslim. Seorang muslim diharamkan untuk menghina, mencaci, membenci, memurkai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jika manusia itu digolongkan sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhu, maka seorang muslim tidak boleh menghinanya. Seorang muslim tidak boleh mencacinya. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas adalah alasannya. Apa alasan atau kenapa seorang muslim diharamkan menghina, melaknat, mencaci, membenci para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lebih lanjut untuk membicarakan tema yang sudah kita saya sebutkan tadi, maka saya ingin mengatakan kepada para pendengar sekalian beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi sahabat. Apa pengertian sahabat Nabi? Kapan seseorang dikatakan sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua adalah keuntungan dari, bukan keuntungan, tetapi sebuah keadaan yang sangat indah yang dimiliki oleh seorang muslim yang hidup di zaman ini, terutama yang berkaitan dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keadaan seorang muslim yang sangat indah yang hidup di zaman ini, terutama yang berkaitan dengan seorang muslim di zaman sekarang. Yang ketiga yaitu alasan. Alasan kenapa kita sampai diharamkan untuk menghina para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Menghina, nanti saya akan jelaskan menghinanya secara umum atau menghinanya secara individu, maka seluruhnya itu dilarang bagi seorang muslim, diharamkan bagi seorang muslim untuk melakukan hal tersebut. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yaitu definisi sahabat. Para ulama rahimahumullah taala, ahli sunnah wal jamaah, para ahli hadis mengatakan as-sahabatu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa amana bihi wa mata alal iman. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keimanan tersebut, meninggal dalam keimanan tersebut, inilah definisi pengertian dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja, maksud siapa saja di sini adalah baik laki-laki ataupun perempuan, baik orang dewasa ataupun anak kecil, baik orang Arab atau bukan orang Arab, baik orang yang tinggal di kota Madinah ataupun yang di luar kota Madinah, siapa saja. Man, ya, man di sini menunjukkan kepada keumuman manusia. Barang siapa saja yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, siapa saja ini bisa lelaki, bisa perempuan, bisa anak kecil, bisa orang dewasa, bisa orang Arab, bisa orang selain Arab, bisa orang yang tinggal di kota Madinah ataupun yang di luar kota Madinah. Ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu di sini walaupun hanya sebentar. Walaupun menurut pendapat yang paling kuat tidak berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beragama Islam. Ya. Walaupun dia berbicara sebentar saja, atau walaupun dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jauh. Misalkan Nabi Muhammad sallallahu, dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jauh, maka ini tetap dinamakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sebuah takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini disebut dengan mukhadram. Orang ini disebut dengan apa? Mukhadram. Mukhadram adalah orang yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetapi dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan bayi yang lahir di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau meninggal, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukhadram bisa dikatakan di dalam kitab Lisanul Arab dikatakan bahwasanya likulli man adrakal jahiliyata wal islama mukhadramun lihannahu adraka al khadramatain. Artinya siapa saja yang mendapati keadaan jahiliyah dan keadaan Islam maka disebut dengan mukhadram, ya, disebut dengan mukhadram. Bisa dikatakan seperti yang saya katakan tadi bahwasanya mukhadram adalah orang yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan yang disebutkan oleh Al-Iraqi, Imam Al-Iraqi, Suwaid, ya. Suwaid ibnu Ghaflah ibnu Ausajah ibnu Amir Al-Ju'fi. Beliau ini adrakal jahiliyah wa aslama fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qadima al-Madinata fa wasala yawma dafnihi alaihi salatu wassalam wa lam yarahu. Beliau adalah orang yang mendapati keadaan jahiliyah. Artinya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, beliau ada. Suwaid ini, Suwaid ibn Ghaflah ibn Ausajah ibn Amir Al-Ju'fi. Kemudian dia masuk Islam dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, beliau masuk Islam. Tapi belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tinggalnya tidak jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misal di Yaman, misal di daerah-daerah lain. Karena Islam tersebar luas. Nah, orang ini masuk dalam agama Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai ke kota Madinah pada hari tepat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Nah, ini memang apa ya? Memang sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun as-sahabi tadi sudah saya sebutkan man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman, ya. Beriman dalam kehidupan beliau, kemudian setelah itu setelah beriman dan meninggal dalam keimanan. Meninggal dalam keimanan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau sudah kita pahami itu, kalau seandainya ada orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak beriman, maka ini tidak dikatakan sahabat. Karena banyak sekali, ya, orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman. Coba kalau ingin lebih jelas lagi, saya bacakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Beliau mengatakan wa asahhu ma waqaftu alaihi min dhalika anna as-sahabiyya man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam fayadkhulu fi man laqiyahu man talat mujalasatuhu lahu aw qasrat ma wa man rawa 'anhu aw lam yarwi 'anhu wa man ghaza ma'ahu aw lam yaghzu wa man ra'ahu ru'yah walau lam yujalisuhu wa man lam yarahu li'aridin kal'ama. Artinya, dan pendapat yang paling benar yang aku perhatikan dari pendapat-pendapat yang ada bahwasanya sahabat adalah seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya dan meninggal dalam Islam, maka masuk seluruhnya siapa saja yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik duduk lama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebentar saja duduknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud duduk di sini adalah bermajlis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau siapa saja yang meriwayatkan dari beliau hadis, atau siapa saja yang belum meriwayatkan dari beliau hadis, atau siapa saja yang pernah berperang bersama beliau, atau siapa saja yang belum pernah berperang bersama beliau, atau siapa saja yang pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam walau sekejap, walaupun tidak pernah duduk bersama beliau, atau siapa saja yang tidak pernah melihat beliau karena sebuah keadaan, yaitu seperti orang buta tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW, tapi tinggal di zaman Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman, tetapi tidak pernah melihat karena dia buta. Nah, ini termasuk daripada definisi sahabat yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Isabah bi Tamyiz Sahabah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya bisa dipahami dengan baik definisi dan pengertian para sahabat. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya, setelah ini maka perhatikan baik-baik. Sebelum saya masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu keadaan yang indah bagi seorang muslim yang hidup di zaman sekarang, yang berkaitan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Keadaan indahnya adalah bagaimana? Yaitu seorang muslim di zaman sekarang, dia harus meyakini bahwasanya keyakinan seorang muslim adalah dia harus mengagungkan, memuliakan para sahabat pada kedudukannya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan seorang muslim diharamkan baginya untuk menghina, mencela, memurkai dan memburukkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, siapapun dia. Ini keyakinan seorang muslim. Nanti saya akan sebutkan dalil-dalilnya. Kenapa keadaan indah yang didapatkan oleh seorang muslim di zaman sekarang, terutama yang berkaitan dengan keyakinan para sahabat, sebagaimana mereka tidak pernah tangan-tangan mereka, ya, tangan-tangan mereka tidak pernah berurusan dengan darah-darahnya para sahabat, yang mana kita ketahui dari fakta sejarah bahwasanya banyak sekali setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, kemudian digantikan oleh Abu Bakar, kemudian digantikan oleh Umar, kemudian digantikan oleh Utsman. Mulai saat itulah timbul huru-hara, keadaan genting. Terlebih lagi di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, banyak sekali para sahabat yang terbunuh. Ya, banyak sekali para sahabat yang terbunuh. Dan alhamdulillah kita sebagai seorang muslim di zaman sekarang ini terlepas tangan-tangan kita dari meneteskan darahnya seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka semestinya lisan-lisan kita juga harus dijaga agar tidak mengenai kehormatan, harga diri dan kedudukan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, siapapun dia. Nah, indah kan keadaannya? Sebagaimana kita seorang muslim, tangan-tangan kita terlepas dari meneteskan darah suatu kaum yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kaum yang menurut pendapat yang paling benar adalah mereka dijanjikan seluruhnya masuk ke dalam surga. Tangan-tangan kita lepas dari meneteskan darah-darah mereka yang mulia-mulia ini, orang-orang yang menerapkan Islam dengan sempurna ini. Maka semestinya, seharusnya, sewajibnya lisan-lisan kita juga harus lepas dari apa? Dari menghina, mencela, melaknat, memburukkan, ya, mencaci para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, siapapun dia. Nah, ini para sahabat, para ikhwah, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya lisan kita akan terjaga dari menghina, dari melaknat, dari mencaci, dari memburukkan para sahabat Nabi siapapun dia. Itu berasal kalau seandainya hati kita bersih dari kebencian, kemurkaan, ya, kekesalan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Seseorang tidak akan, mulutnya tidak akan berkicau ke sana kemari, memburukkan para sahabat Nabi, menghina para sahabat, sampai melaknat, sampai menuduh macam-macam, menuduh kafir, menuduh murtad, ya. Kalau seandainya hatinya bersih, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan seorang muslim terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim, keselamatan lisan-lisan, ya saya ulangi, keselamatan hati-hati dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Coba perhatikan perkataan ulama besar di abad ke-8 Hijriah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk dasar pokok ajaran ahlu sunnah wal jamaah adalah keselamatan hati, hati dulu dan lisan, baru setelah itu lisan, terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa? Karena ketika hati kita bersih, ketika hati kita tidak penuh dengan kebencian, tidak penuh dengan kemurkaan, tidak kotor, maka lisan kita juga akan bersih terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ini keadaan yang indah yang dimiliki oleh seorang muslim di zaman sekarang, terutama yang berkaitan dengan keyakinannya terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada alasan pertama. Kenapa seorang muslim dilarang untuk, atau diharamkan lebih tepatnya, diharamkan untuk menghina, mencela, mencaci, melaknat dan semisalnya dengan perbuatan-perbuatan seperti ini kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka jawabannya yang pertama yaitu karena mereka adalah suatu kaum yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah suatu kaum yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Allah meridhai suatu kaum kalau seandainya kaum tersebut adalah kaum tercela, kaum terlaknat, kaum terhina, kaum buruk, tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang adil, orang yang istiqamah, yang benar-benar menjalankan agama dengan sempurna, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menunjukkan akan hal ini? Bahwasanya para sahabat Nabi dilarang bagi seorang muslim untuk menghina mereka, diharamkan bagi seorang muslim untuk mencaci mereka. Apa dalilnya? Coba perhatikan dalil-dalilnya yang akan saya sebutkan dengan penjelasan para ulama rahimahumullahu taala. Yaitu surat Al-Fath ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Perhatikan baik-baik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhai orang-orang beriman ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon. Ya, ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon, yaitu yang disebut dengan baiatur ridwan, di bawah pohon para kaum muslim, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mereka mengadakan sulhul Hudaybiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, yaitu akibat mereka tidak bisa melaksanakan, meneruskan, melanjutkan umrah mereka. ada sesuatu di dalam hati para sahabat. Allah telah mengetahui apa yang dalam hati mereka. Maka Allah menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan ganjaran, yaitu dengan penaklukan yang besar, yaitu yang nantinya terjadi penaklukan kota Mekah. Di dalam ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dengan jelas, dengan tegas akan pensucian Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Ya, bahwasanya Allah telah meridhai mereka. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka. Coba perhatikan sekarang perkataan di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah, "Wa man radiya anhu ta'ala la yumkin mautuhu 'ala al-kufr." Atau la yumakkanu mautuhu 'ala al-kufr, li'anna al-'ibrata bil wafati 'ala al-islam. Fala yaqa'u ar-ridha minhu ta'ala illa 'ala man 'alima mautahu, illa man 'ulima mautuhu 'ala al-islam. Artinya, barang siapa yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kematiannya di atas kekafiran, karena yang menjadi sandaran adalah wafat dalam Islam. Maka tidak akan terjadi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali yang telah diketahui kematiannya di atas Islam. Subhanallah. Tidak akan mungkin ya terjadi orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mati di atas kekafiran. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meridhai orang kemudian dia mati di atas kekafiran. Pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya bahwasanya orang tersebut meninggal di atas keislaman. Ini dalil yang sangat jelas. Ya, dan perkataan yang kita sebutkan tadi, ya, dari penjelasan dari ayat surat Al-Fath ayat 18 tadi ditegaskan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nara insyaallahu min ashabil asyjarati ahad alladzina bay'u tahtaha." Tidak akan masuk neraka dengan kehendak Allah jika Allah menghendaki orang-orang yang membaiat di bawah pohon, seorang pun dari mereka tidak akan pernah masuk dalam neraka. Orang-orang yang membaiat di bawah pohon, yaitu dalam bai'atul ridwan. Di dalam kitab As-Sarimul Maslul, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Waridha minallahi sifatun qadimah." Kerelaan dari Allah, keridhaan dari Allah adalah sifat yang lama. "Fala yardha illa an 'abdin 'ulima annahu yuwafihi 'ala mujibatir ridha." Maka Allah tidak meridhai kecuali atas seorang hamba yang diketahui bahwasanya dia akan memberikan kesempurnaan atas hal-hal yang mewajibkan dia mendapatkan keridhaan. "Wa man radhiyallahu anhu lam yaskhat 'alaihi abadan." Barang siapa yang telah diridhai oleh Allah, maka Allah tidak akan pernah murka kepadanya selamanya. "Fa kullu man akhbarallahu anhu annahu radhiya anhu fa innahu min ahli jannah." Maka siapa saja, perhatikan nih baik-baik pemahaman dari ayat tadi surat Al-Fath ayat 18, siapa saja yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah meridhai atasnya, maka dia termasuk dari penghuni surga. "Wa in kana ridahu anhu ba'da imanihi wa amalihi shalih fa innahu yadhkuru dhalika fi ma'radhi tsana 'alaihi wal madhhi lahu." Meskipun keridhaannya itu setelah keimanannya dan setelah amal salehnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut dalam rangka memuji dan menyanjung dia. "Falau 'ulima annahu yata'yuta'aqqabu dzalika bima yaskhatu rabb lam yakun min ahli dzalik. Kalau seandainya diketahui bahwasanya setelah itu dia mengerjakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan dari orang-orang yang mendapatkan keridhaan tersebut. Ini penjelasan yang sangat luar biasa. Ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan meridhai kecuali atas seorang hamba yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang tersebut akan diberikan hal-hal yang dia mengerjakan perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang telah diridhai oleh Allah pasti dia penghuni surga. Ibnu Hazm rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Fasl fil Milal, beliau mengatakan, "Faman akhbarana Allahu 'azza wa jalla annahu 'alima ma fi qulubihim wa radhiya 'anhum wa anzala as-sakinata 'alaihim fala yahillu li ahadin at-tawaqqufu fi amrihim aw ash-shakku fihimul battah." Maka siapa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala beritahukan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, dan Allah telah meridhai atas mereka, dan Allah telah menurunkan ketenangan atas mereka, maka tidak halal bagi siapapun untuk berdiam diri di dalam perkara mereka. Artinya masih ragu-ragu, ini para sahabat ini berimankah atau tidakkah, bisa dipujikah atau tidak. Tidak halal bagi seorang muslim pun untuk berdiam diri terhadap mereka atau ragu-ragu dalam keadaan mereka. Sama sekali tidak boleh seperti ini. Ini para pendengar, karena kenapa? Karena telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yaitu surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil fuqara'il muhajirin wal ansar." Saya ulangi, "Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun." والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Artinya, dan juga bagi para fakir yang berhijrah dari yang diusir dari kampung halaman, yaitu kaum muhajirin, dan dari harta benda mereka, mereka meninggalkan kampung halaman, mereka meninggalkan harta benda mereka karena mencari ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Coba perhatikan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman yaitu kaum Ansar sebelum kedatangan kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Yaitu kaum Muhajirin kadang memberikan sesuatu kepada kaum Ansar, tapi kaum Ansar ini ingin menolong kaum muhajirin hanya karena Allah, tidak menginginkan sesuatu, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Ini kebiasaan kaum Ansar, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang setelah engkau, ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu sudah kaum Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, wahai Rabb kami, berilah ampunan kami, berilah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau Allah yang maha penyantun lagi maha penyayang. Bagaimana sisi pendalilan dari ayat ini? Bahwasanya kita sebagai seorang muslim diharamkan untuk menghina, mencela, mencaci, melaknat seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi pendalilannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan tentang tiga keadaan manusia. Yang pertama, kaum Muhajirin. Yang kedua, kaum Ansar. Yang ketiga, orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar. Ya, orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin dan Ansar mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Bukti mulia mereka dilihat dari doanya orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar. Ya, bukti doanya, bukti mulianya adalah dilihat dari doanya orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum Muhajirin dan Ansar, mereka mengucapkan, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini satu sisi. Dari ayat ini, surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 10, kenapa seorang muslim diharamkan menghina mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang kedua dari ayat-ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang benar. Kenapa benar? Karena mereka berani meninggalkan sanak keluarga, tanah kelahiran, kemudian mereka tinggalkan itu semua untuk mencari karunia dari Allah, mencari kemenangan, menolong Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, ini makanya orang-orang siapa? Kaum Muhajirin disebut sebagai orang yang shadiqun, karena mereka benar-benar dalam keimanannya. Mereka benar-benar di dalam keimanannya. Adapun kaum Muhajirin, mereka dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Ini sisi yang kedua. Kenapa seorang muslim diharamkan untuk menghina para sahabat Nabi, baik dari kaum Muhajirin ataupun dari kaum Ansar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan yang sangat menarik dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini perkataan kami tujukan kepada orang-orang yang suka mencela, suka menghina, mencaci para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Siapapun para sahabat tersebut, sesuai dengan definisi yang sudah kita sebutkan tadi. Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Umiru an yastaghfiru li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasabbauhum." Artinya, mereka orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar diperintahkan untuk berdoa kepada Allah agar kaum Muhajirin dan Ansar mendapatkan ampunan. Itu perintah dari Allah untuk kita, orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar. Tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, mereka itu diperintahkan untuk berdoa kepada para sahabat, berdoa untuk para sahabat Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka melaknat dan mencaci para sahabat. Makanya Imam Mujahid rahimahullah, kemudian sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, "La tasubbu ashhaba Muhammad, fa innallaha qad amara bil istighfari lahum wa qad alima annahum sayaqtatilun." Artinya, janganlah kalian menghina para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk minta istighfar, untuk beristighfar kepada Allah, ya, untuk para sahabat Nabi, memintakan ampun untuk para sahabat Nabi, dan dalam keadaan Allah telah mengetahui bahwasanya mereka akan berperang di antara mereka. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya saya pernah bertemu orang di Masjid Nabawi, waktu itu saya menjelaskan keyakinan seorang muslim terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat itu adalah orang yang suatu kaum yang tidak akan pernah ada seperti mereka, dan sebelum mereka, kedudukan mereka setelah Nabi dan Rasul. Orang ini langsung membantah, bagaimana kita akan memuliakan sahabat, lawang mereka, coba lihat perkataan yang sangat buruk ini, lawang mereka, disebabkan mereka lah keadaan kaum muslimin terpecah belah. Ya, nah, ini jawabannya yang dikemukakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. La tasubbu ashhaba Muhammad. Janganlah kalian menghina para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Fa innallaha qad amara bil istighfari lahum. Karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk memintakan ampun bagi mereka. Waqad alima annahum sayaqtatilun. Padan Allah dalam keadaan yang bersamaan telah mengetahui bahwasanya mereka akan berperang satu dengan yang lainnya. Itu bukan urusan kita para pendengar sekalian. Yang jelas kita sebagai seorang muslim diharamkan untuk mencela, mencaci, menghina, dan kita diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah untuk mereka atau bagi mereka. Itu bagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dalil yang lain, dalil ketiga. Saya cukupkan dalil ketiga dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Masih banyak dalil-dalil yang lain tentang bahwasanya para sahabat Nabi itu diharamkan bagi seorang muslim untuk menghina, mencela mereka. Dalil yang ketiga yaitu sebuah ayat dalam surah At-Taubah ayat 101. Ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim." Pendalilan dari ayat ini bahwasanya seorang muslim diharamkan untuk menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah perkataan, kita lihat dari sebuah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Faradhiya 'anis sabiqin min ghairi ishtirati ihsan walam yarda 'anit tabi'in illa an yattaba'uuhum bi ihsan." Subhanallah. Perkataan yang sangat luar biasa. Perhatikan baik-baik. Saya artikan dulu ayat surah At-Taubah ayat 100 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah At-Taubah ayat 100, "Dan orang-orang generasi pertama, orang-orang yang terdahulu, siapa mereka? Dari kaum muhajirin dan ansar." Dari kaum muhajirin dan ansar, yaitu orang-orang yang masuk Islam dahulu dari kaum muhajirin dan ansar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina taba'uhum biihsan." Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini para tabi'in. Lihat kata-kata dengan baik. Dan lihat di awal ayat tadi, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar." Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari orang-orang muhajirin dan anshar. Tidak ada yang penting mereka masuk Islam dahulu. Para sahabat Nabi dari kaum muhajirin dan kaum anshar. Ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka ini adalah para tabi'in yang mengikuti sahabat harus dengan baik. Adapun para sahabat tadi tidak disebutkan dengan baiknya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini diridai oleh Allah atas mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah telah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya, abadi. Yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat agung. Coba perhatikan penjelasan atau sisi pendalilan dari ayat ini sehingga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya seorang muslim diharamkan untuk menghina, mencela, mencaci, melaknat seorang pun dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul, "Faradhiya 'anil sabiqin min ghairi ishtirati ihsan." Maka Allah di dalam ayat ini meridhai orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam tanpa harus disyaratkan berbuat ihsan. Allah ridhai. Ya. Wa lam yardha 'anit tabi'in illa an yattabi'uhum bi ihsan. Adapun para tabi'i yang tidak pernah bertemu dengan Nabi tetapi pernah bertemu dengan sahabat, ya. Mereka disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keridhaan Allah kapan? Ketika mereka mengikuti para sahabat dengan baik. Adapun para sahabat tadi tidak. Yang penting masuk Islam, termasuk dari generasi pertama masuk Islam dari kaum Muhajirin dan Anshar telah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk seorang muslim menghinanya, mencelanya, apalagi menuduhnya murtad. Subhanallah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau berdalil dengan sebuah ayat di dalam surat Al-Hadid ayat 10, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Dan setiap dari mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala husna. Al-husna di sini adalah surga sebagaimana yang ditafsiri oleh Mujahid dan Qatadah rahimahumallahu taala. Maka kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, "Hadhil ayah bil qat'i bi anna as-sahabata jami'an min ahlil jannah." Ayat ini dengan pasti menyatakan bahwasanya para sahabat seluruhnya termasuk penghuni surga. Orang yang jelas-jelas dinyatakan oleh Allah penghuni surga malah dinyatakan murtad, dinyatakan sebagai orang yang terhina, siksanya lebih berat daripada iblis. Seperti kelompok-kelompok sesat yang menyatakan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma wa ardhahuma disiksa di neraka lebih berat daripada siksanya iblis. Na'udzubillah. Ya. Mereka adalah pemimpin-pemimpin dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Orang-orang terbaik. Makanya saya sering mengatakan, dan ini seperti perkataan Syekh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya as-sahabatu qaumun ba'dal anbiya'i war rusul la yakunu mithlahum qablahum wala ba'dahum. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka itu adalah orang-orang yang kedudukannya setelah Nabi dan Rasul. Tidak akan ada seperti mereka, sebelum mereka, setelah mereka. ya, sebelum mereka ataupun setelah mereka, seperti mereka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saatnya kita mengambil dalil-dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengan dalil-dalil ini akhirnya kita jadikan sebagai alasan kenapa seorang muslim diharamkan untuk mencela, menghina para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis yang pertama yaitu sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana baina Khalid ibn al-Walid wa baina Abdurrahman ibn Auf syai'un. Fasabbahu Khalidun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tasubbu ahadan min ashabi, fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah." Artinya, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pernah terjadi sesuatu antara Khalid ibn al-Walid dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Maka Khalid mencela Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian mencela seorang pun dari sahabat-sahabatku. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika menafkahkan seperti gunung Uhud emas, maka tidak akan sampai pahalanya apa yang dinafkahkan oleh seorang sahabat walaupun hanya satu mud atau setengahnya." Saya ulangi artinya agar bisa dipahami dengan baik dan benar, "Janganlah kalian menghina seorang pun dari sahabat-sahabatku." Ini hadis menunjukkan, atau ini sabda ini menunjukkan dilarangnya seorang muslim untuk menghina seorang pun dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena tingginya kedudukan sahabat tersebut, tingginya kedudukan keimanan sahabat tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukti ketinggiannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqa mithla Uhudin dhahaban." Kalau seandainya salah seorang dari kalian menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, "Ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu." Maka tidak akan sama pahalanya apa yang dinafkahkan oleh salah seorang dari sahabat walau hanya sebesar satu mud atau setengahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul menjelaskan, "Wa kadzalika qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu, kullu man sahiba an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sanatan aw shahran aw yawman aw ra'ahu mu'minan bihi fahuwa min ashabihi lahu min as-suhbati biqadri dhalik." Artinya, dan demikian pula Imam Ahmad dan selain beliau mengatakan, setiap orang yang bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama setahun atau sebulan atau sehari, atau melihat beliau dan beriman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah dari sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut memiliki persahabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kelangsungan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang Khalid ibn al-Walid untuk menghina sahabat-sahabatnya, padahal Khalid ibn al-Walid juga termasuk dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, Dan kenapa pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan jikalau salah seorang di antara kalian menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sama pahalanya dengan apa yang dinafkahkan oleh salah seorang sahabat walau hanya satu mud atau setengahnya. Maka jawabannya adalah karena Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan orang-orang yang semisal dengan beliau dari golongan orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam, mereka adalah para sahabat yang mana pada waktu itu Khalid ibn Walid dan semisal dengan beliau masih memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, mereka menafkahkan hartanya sebelum penaklukan kota Mekah, dan mereka berperang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum penaklukan kota Mekah. Mereka ini lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan dan berperang setelah penaklukan kota Mekah. Meskipun seluruh sahabat tadi sudah kita sebutkan Dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan surga. Dan Khalid ibn al-Walid termasuk sahabat yang masuk ke dalam Islam setelah penaklukan kota Mekah, yaitu setelah perjanjian Hudaybiyah, dan beliau juga berperang setelah itu. Makanya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mencela para sahabat-sahabat yang masuk ke dalam agama Islam dari pertama-tama mereka yang masuk dalam agama Islam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua yang kita jadikan dalil alasan untuk seorang muslim diharamkan menghina mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a 'ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Wahai Umar, apakah engkau tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada pasukan-pasukan yang berperang di peperangan Badar, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Perbuatlah sekehendak kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman i'malu, maksudnya ini adalah untuk pemuliaan. Maksudnya adalah setiap amalan yang dilakukan oleh salah seorang yang mengikuti peperangan Badar, maka tidak akan dicatat sebagai dosa. Karena janji yang benar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud yang lain adalah sesungguhnya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah ikut peperangan Badar, dan perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa misalkan, maka dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan belum pernah terjadi. Ini sebagaimana penjelasannya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Ma'rifatul Khisal Al-Mukaffirah. Ya. Perhatikan baik-baik ketika Allah mengatakan i'malu ma syi'tum. Allah berfirman kepada pasukan atau para sahabat yang pernah ikut peperangan Badar, perbuat sesuka kalian. Faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian. Mungkin ada yang ikut peperangan Badar dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mereka masih hidup, tidak terbunuh di peperangan Badar, mereka masih hidup. maka mereka ini mendapatkan janji yang benar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuat apa saja sekehendak kalian, wahai orang-orang yang ikut peperangan Badar, sungguh aku telah memaafkan kalian. Nah, apa maksudnya perbuat apa saja ini? Maksudnya tadi sudah dijelaskan, ada dua. Yang pertama yaitu bahwasanya apapun yang dikerjakan oleh seorang yang ikut peperangan Badar di zaman Rasulullah SAW, maka tidak akan dicatat sebagai sebuah dosa berdasarkan janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala ini. Maksud yang kedua yaitu bahwasanya perbuatan-perbuatan orang-orang yang ikut peperangan Badar dari perbuatan-perbuatan yang buruk, jika terjadi maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam kitab Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, qala al-ulama'u ma'nahu al-ghufran lahum fil akhirah wa illa fa inna tawajjuba ala ahadihim minhum haddin aw ghairihi uqima alayhi fid dunya. Wa naqala al-qadhi 'Iyad al-ijma'a ala iqamatil hadd wa aqamahu Umar ala ba'dihim qudama ibn Mab'un qala وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا الحد وكان بدريا. Para ulama mengatakan makna daripada hadis tersebut adalah, yaitu maknanya ketika Allah berfirman dalam hadis ini, perbuatlah sesuka kalian wahai para orang-orang yang pernah ikut peperangan Badar, sungguh aku telah mengampuni bagi kalian. Maknanya kata para ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, adalah ampunan bagi mereka di kehidupan akhirat. Ya, ampunan bagi mereka di kehidupan akhirat. Padahal kalau seandainya ada pada mereka sebuah perbuatan yang mengharuskan mereka mendapatkan vonis pidana, ya, atau hukuman pidana seperti berzina, mencuri, maka harus dikerjakan untuk mereka. Al-Qadhi 'Iyad rahimahullah menukilkan bahwasanya ijma para sahabat Nabi yang pernah melakukan sebuah kesalahan misalkan, kemudian dengan kesalahan tersebut dia mendapatkan vonis pidana seperti mencuri, seperti berzina, maka kata Qadhi 'Iyad, ijma harus didirikan terhadap mereka ponis tersebut meskipun mereka para sahabat, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya, kepada sebagian dari para sahabat, memponis pidana dari para sahabat sehingga didirikan qisas, ya. Dan Qudamah ibn Mad'un radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memukul mistah sebagai bentuk pendirian terhadap hukum pidana meskipun sahabat, meskipun mistah kana badriyan, meskipun mistah termasuk seorang yang mengikuti peperangan Badar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang kita bisa jadikan alasan kenapa seorang muslim diharamkan untuk menghina, mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, seorang pun dari mereka. Yaitu sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Imran ibn Al-Husain radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Qala Imran, "Fala adri adzakara ba'da qarnihi qarnain aw thalathan." Artinya, sebaik-baik umatku adalah zamanku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Zamanku yaitu zaman para sahabat, karena yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Kemudian zaman setelah mereka para tabi'in, kemudian zaman setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Ya. Dan Imran berkata, aku tidak mengetahui apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah zaman beliau dua zaman atau tiga zaman. Hadis ini jelas sekali bahwasanya sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW adalah zaman Nabi Muhammad SAW, itu para sahabat. Maka ketika Rasulullah SAW memuji para sahabatnya, tidak pantas umat Nabi Muhammad SAW mencela, menghina para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa juga kita dilarang untuk menghina para sahabat Nabi radhiyallahu anhum? Karena mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai jasa kepada kita. Makanya tidak heran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama. Fa idza dhahabatin nujumu ata ahlas samai ma yu'adun. Wa ana amanatun li ashabi. Fa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun." Artinya, bintang-bintang itu adalah amanah, penjaga-penjaga bagi langit. Jika hilang bintangnya, maka akan terjadi pada penduduk langit apa yang telah diancam. Dan aku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah penjaga bagi para sahabatku. Jika aku telah pergi, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang telah diancamkan kepada mereka. Dan para sahabatku adalah penjaga-penjaga terhadap umatku. Jika telah hilang para sahabatku, telah pergi para sahabatku, maka akan datang kepada umatku apa yang diancamkan kepada mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya ada keterkaitan antara keamanan, ketenteraman, kestabilan yang dirasakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan eksistensi para sahabat. Jika masih ada para sahabat, maka akan terjaga umat ini. Terjaga akidahnya, terjaga ibadahnya, terjaga tingkah lakunya, ya, terjaga muamalahnya. Tetapi jika telah pergi para sahabat, maka akan datang apa yang diancamkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sangat berjasa kepada kita. Salah satu jasa yang terbesar yang mereka berikan kepada kita adalah mereka adalah sebagai wasitah baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi. Mereka adalah sebagai perantara antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Kalau seandainya bukan jasa para sahabat, kita tidak akan bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid. Dan kalau seandainya bukan jasa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu setelah takdir dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, maka kita tidak akan bisa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar contoh, dengan sebenar-benar pengikutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah perantara. Gampangannya para pendengar sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar tanpa jasa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebagai perantara penyampai antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempunyai sangat jasa yang sangat besar, ya. Ayat-ayat suci Al-Qur'an, seluruh Al-Qur'an, bahkan seluruh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita tidak bisa mengenalnya. Sampai detik ini kita bisa mengenalnya, bahkan dengan berbagai macam cara di zaman sekarang, dengan berbagai macam cara elektronik ataupun langsung, ya, media cetak langsung atau media elektronik, kita mendapatkan ayat-ayat suci tersebut, hadis-hadis Al-Qur'an, hadis-hadis tersebut dengan mudah dan gampangnya. Ini semua asal muasalnya setelah takdir Allah adalah jasa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diharamkan seorang muslim untuk mencela para sahabat, menghina para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang terakhir, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah hadis yang sangat jelas dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar." Artinya, tanda keimanan adalah kecintaan kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah kemurkaan kepada kaum Ansar. Bahkan di dalam riwayat yang lain dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kaum Ansar, "La yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghidhuhum illa munafiq." Tidak ada yang mencintai kaum Ansar kecuali orang beriman, dan tidak ada yang membenci, mencela, memurkai mereka kecuali orang munafik. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang lain yang kita ingin sebutkan, ya, yang kita bisa ambil dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya kita menyatakan seorang muslim merupakan sebuah keyakinan bagi dia, diharamkan baginya untuk menghina seorang pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup kajian ini, maka saya ingin menyebutkan beberapa permasalahan, di antaranya yaitu kita lihat dari para sahabat, dari perkataan para ulama tentang kedudukan sahabat. Kedudukan sahabat tidak ada yang menandinginya. Ya, kedudukan sahabat tidak ada yang menandinginya. Coba perhatikan lagi beberapa perkataan di bawah ini. Di antaranya perkataan Waqi'. Beliau berkata, "Sami'tu Sufyan yaqul fi qoulihi ta'ala qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa." Kata Waqi' Ibnu al-Jarrah, aku pernah mendengar Sufyan berkata tentang firman Allah, "Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa." Katakanlah, segala puji hanya milik Allah dan keselamatan atas hamba-hambanya yang diutus. Kata Sufyan, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Ini disebutkan di dalam kitab beliau, di dalam kitab Al-Isabah bi Tamyiz Sahabah. Pemilihan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang tidak bisa dinalarkan. Ya, kenapa harus dipilih? Maka ini pemilihan termasuk daripada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang dipilih dan tidak semua orang mendapatkan keutamaan ini. Banyak yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam malah menghina, mencela, tidak beriman kepada beliau. Kemudian, coba perhatikan lagi perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang larangan menghina sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashhaba Muhammadin fala maqamu ahadihim sa'atan khairu min amali ahadikum 40 sana. Subhanallah. Ya, ini perkataan disebutkan dalam kitab Fadailus Sahabah yang dikarang oleh Imam Ahmad. Janganlah kalian menghina sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Sungguh kedudukan kalian, saya ulangi, sungguh kedudukan mereka walaupun satu jam, ya, satu saat lebih baik daripada amalan kalian, amal ibadah kalian selama 40 tahun. ya, selama berapa? 40 tahun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyatakan dzahabal jumhur ila anna fadilatash shuhbah la ya'diluha amal. Jumhur ulama menyatakan bahwasanya keutamaan bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menandinginya dari amalan apapun. Kenapa demikian? Limusyahadati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bertemu, melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para ikhwah. Amma manittafaqa lahu adzabu anhu wasabqu ilaihi bil hijrah wa awin nusrah aw dhabtu syar'il mutalaqqi anhu wa tablighi liman ba'dahu fa innahu la ya'dilu ahadun mimman ya'ti ba'dahu li'annahu ma min khaslatin illa walladhi sabaqa laha mithlu ajri man amila biha min ba'dihi fa dhahara fadluhum. Artinya, adapun siapa yang disepakati untuknya sebagai seorang sahabat, maka dia harus dibela dan disepakati bahwasanya dia termasuk dari kaum muhajirin dan kaum ansar, ya. Kemudian juga mereka benar-benar menyampaikan syariat dengan baik, menyampaikan kepada orang-orang setelahnya. Maka yang seperti ini menjadikan mereka tidak ada senilai dengan orang-orang setelah mereka. Kenapa? Karena tidak ada sebuah sifat pun kecuali orang-orang yang mengerjakan amalan pada saat ini, dia mencontoh dari para sahabat. Dan para sahabat akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan amalan itu. Kenapa? Karena para sahabatlah yang mengajarkan amalan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Lalakai mengatakan fa adnahum suhbatan huwa afdalu minal qarni alladhi lam yarawhu walau laqallaha bi jami'il a'mal. Subhanallah. Tingkat derajat sahabat yang paling rendah, dia lebih utama dari orang-orang yang belum pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun orang-orang tersebut nanti berhadapan dengan Allah membawa seluruh amal ibadah, beda orang yang bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya beriman, ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Meskipun orang-orang yang belum pernah melihat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, mereka, ya, benar-benar mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah dengan sempurna, tetap saja para sahabat lebih utama. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, wa fadilatus suhbah walau lahzatan la yuwaziha amalun wala tunalu darajatuha bi syai' wal fadailu la tu'khadhu bil qiyas dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan keutamaan bersahabat atau keutamaan persahabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sebentar, maka tidak ada yang menandingi satu amal pun dan tidak akan pernah didapat derajatnya dengan sesuatu apapun dari amal ibadah. Dan keutamaan-keutamaan tidak bisa diambil dengan kias, dengan analogi, karena itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kira-kira berapa menit lagi waktunya? Hah? Berapa menit lagi waktunya? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami ini, maka saya ingin menyebutkan permasalahan yang kedua, yaitu hukum menghina sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di zaman sekarang mulai marak dengan terang-terangan. Di zaman sekarang tidak malu-malu lagi untuk menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara ringkas saya sebutkan, menghina sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa dengan merendahkannya, bisa dengan melaknatnya, bisa dengan memfasikkannya, bisa dengan mengkafirkannya, bisa dengan memurtadkannya keluar dari agama Islam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penghinaan yang pertama kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in adalah kalau seandainya ada orang yang menghina Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara seluruhnya. Jadi misalkan ada orang yang mengatakan seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kafir, atau seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam murtad. Ada orang yang mengatakan seperti itu, atau mengatakan seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang fasik. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang melakukan seperti ini kafir. Perhatikan baik-baik ya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa amma man jawaza dzalika illa an za'ama annahum irtaddu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa nafaran qalilan la yabghudu la yablughuna bid'ata 'ashara nafsan أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا في كفر مثل هذا فإنه كفره متعين sampai beliau mengatakan wa kufru hadza mimma yu'lamu bil ittirar min dinil Islam. Artinya adapun yang terlalu berlebihan dalam hal itu sampai dia menuduh bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu murtad setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal kecuali hanya sedikit orang saja, tidak sampai jumlahnya beberapa belasan orang, atau seluruh dari mereka adalah orang-orang yang fasik, menuduh para sahabat seluruh dari mereka adalah orang-orang yang fasik, maka ini tidak diragukan lagi kekafirannya. Kenapa? Karena dia telah mendustakan apa yang telah ditegaskan oleh Al-Quran di beberapa tempat berupa ridha Allah atas mereka, pujian Allah atas mereka. Bahkan kata Syekhul Islam, siapa yang ragu tentang kekafiran orang yang seperti ini, maka dia kafirnya juga sudah jelas. Kemudian beliau mengatakan, dan kekafiran yang seperti ini adalah sesuatu yang sudah diketahui secara pasti, secara yakin dari agama Islam. Bentuk penghinaan yang kedua, jenis penghinaan yang kedua, menghina sebagian sahabat, mencela sebagian sahabat di dalam agamanya. Ya, sebagian saja, tetapi tidak semua, sebagian di dalam agamanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini menurut pendapat yang kuat adalah juga kafir. Ya, adalah kafir. Coba perhatikan perkataan Imam Malik rahimahullahu taala di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Hisham ibn Ammar radhiyallahu rahimahullah berkata, "Sami'tu Malikan yaqul, man sabba Abu Bakr wa Umar qutila, wa man sabba Aisyah radhiyallahu anha qutil, li'anna Allah ta'ala yaqul fiha, ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin." Barang siapa yang Hisham ibn Ammar radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Malik, Imam Malik rahimahullah, seorang imam di zamannya di kota Madinah, aku telah mendengar Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang mencela Abu Bakar dan Umar maka dibunuh, dipenggal lehernya. Barang siapa yang mencela Aisyah radhiyallahu anha maka dipenggal lehernya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya'idzukumullahu an ta'udu limitslihi abada. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan hal seperti ini jangan kalian lakukan lagi selamanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mencela sahabat-sahabat yang disebutkan oleh Imam Malik tadi dan seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "In kuntum mu'minin," jika kalian benar-benar orang beriman. Ini surah At-Taubah ayat 18, ya. Tadi perhatikan, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah surat Afan, surat An-Nur ya, surat An-Nur ayat 17, Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Maka barang siapa yang telah menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan yang tidak baik, maka sungguh dia telah menyelisih Al-Qur'an. Wa man khalafal Qur'ana qutila, dan barang siapa yang menyelisih Al-Qur'an maka dia dibunuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghina yang selanjutnya, yaitu menghina sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sepertinya waktunya sudah habis, mungkin itu dulu ya, karena ada dua lagi tentang penghinaan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada kesempatan lain kita akan bahas lagi tentang keyakinan-keyakinan seorang muslim, yang dimana di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menghina sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus terangkan, ya, jelaskan bahwasanya kedudukan sahabat itu seperti ini, hukum menghinanya seperti ini, dengan dalil-dalilnya tentunya dan perkataan para ulama terdahulu. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan dari narasumber kita, dan selanjutnya kita akan mengambil beberapa pertanyaan yang telah masuk di SMS Center ataupun di Facebook Radio Muaz bin Jabal. Pertanyaan yang pertama saat dari Facebook Radio Muaz bin Jabal, pertanyaannya, apa yang kita lakukan ketika ada seseorang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencela para sahabatnya? Silakan, Ustaz. Iya. Yang kita lakukan adalah menasehati orang tersebut dengan menyebutkan bahwasanya kita menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keyakinan seorang muslim tidak boleh menghina sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin saja orang yang menghina tersebut dia tidak mengetahui keyakinan ini, bahwasanya ini adalah merupakan dasar keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dasar keyakinan Islam, ya. Akhirnya dia menghina sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sudah diberitahu dan dia tidak mau menerima dengan berbagai macam alasan dan argumentasi, yang kadang-kadang argumentasi tersebut sangat mudah dibantah, cuma yang berhadapan ini mungkin juga kurang ilmunya, akhirnya sudah, kita hanya tugas kita menyampaikan, ya, menyampaikan bahwasanya termasuk keyakinan seorang muslim, bahkan ini termasuk dasar keyakinan seorang muslim, tidak boleh mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Kemudian satu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdullah di Andonohu, pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita miskin Ustaz, maka kita beribadah tidak tenang, sehingga mungkin apabila kita sudah mapan segala sesuatunya, maka baru kita tenang beribadah seperti para sahabat Nabi. Bagaimana pendapat hal tersebut Ustaz? Silakan. Ya, tidak benar pendapat ini. Karena kita tujuan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk ibadah. Ya. Adapun mencari rezeki itu adalah sebenarnya sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai tujuan. Jadi bahkan dengan ibadah tersebut seseorang akan mendapatkan kehidupan yang lapang. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, man 'amila minkum min dzakarin aw unza wa huwa mu'min, ya, man 'amila minkum min dzakarin aw unza wa huwa, saya ulangi, man 'amila salihan min dzakarin aw unza wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal saleh, baik lelaki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan benar-benar berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik, dan kami akan benar-benar berikan ganjaran kepadanya dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dengan ibadah seseorang akan mendapatkan kelapangan hidup, kehidupan yang nyaman. Bukan berarti dibedakan antara ibadah dengan penghasilan rezeki. Di sana ada keterkaitan. Sebagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ibadah-ibadah, tidak meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, maka seperti itu pula Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki. Dan ini pernyataan tegas dari Allah dalam surah At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Dan barang siapa yang bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah sebagai pencukupnya. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, dengan takwa, dengan ibadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan rezeki. Tetapi Islam itu menganut agama yang menganut prinsip sebab akibat, dan semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim ingin mendapatkan rezeki, dia harus bekerja. Tetapi pekerjaan dia jangan sampai mengurangi ketaatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak benar itu. Wallahu a'lam. Nah. Selanjutnya dari via pesan singkat dari salah satu mereka dengan nomor 0888243 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menunda kesadaran beragama sampai kita benar-benar siap menjalankan agama secara konsentrasi penuh kesadaran? Sebab apa artinya kita beribadah kalau hati dan pikiran kacau gara-gara ekonomi miskin? Tolong diberikan jawaban atas pengertian Ustaz. Kami ucapkan terima kasih. Ini permasalahan menarik, insya Allah akan saya tulis dalam permasalahan ini. Orang beribadah kepada Allah bukan saya beri contoh saja ya, begini. Seorang dokter ya, biar mudah dipahami. Seorang dokter atau seorang pedagang atau seorang pekerja apapun, ketika dia mendapati hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia ambil air wudu, dia tutup prakteknya, dia tutup tokonya, dia tutup kantornya, ambil air wudhu, sholat zuhur. Setelah sholat maksimal mungkin 15 menit, ya, dia kembali lagi bekerja. Maka saya yakin, dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya, tidak akan mengurangi rizkinya walau satu peser pun. Bahkan saya yakin dengan seyakin-yakinnya akan bertambah berkah rezekinya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya orang yang beribadah kepada Allah ya, tidak akan terganggu pekerjaannya. Karena pekerjaan mencari ekonomi ya. Begini loh para pendengar sekalian. Rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Rezeki saya tidak akan ada yang ngambil kecuali saya. Rezeki Bapak tidak akan ada yang ngambil kecuali Bapak. Kita hanya berusaha, Allah yang telah menentukannya. Dan penentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut telah disebutkan oleh Allah, dicatat oleh Allah di dalam kitab Allahul Mahfuz. kita berusaha, diperintahkan untuk berusaha, dan Allah akan memudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuk kita. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tidak akan seseorang mengambil selain rezekinya. Dan rezeki seseorang sudah ditentukan oleh Allah, Allah yang menjamin rezekinya. Dan pencarian rezeki tidak menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah, bahkan lebih besar pahalanya. Ya, lebih besar rezeki yang akan dia dapatkan, dan itu pasti. Kenapa? Karena Allah tadi berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa sama dengan sholat tepat waktu. Takwa sama dengan, ya, untuk laki-laki sholat di masjid. Takwa sama dengan tidak melalaikan kewajiban seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa sama dengan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah-ibadah yang ada waktunya, yang tidak boleh dikerjakan di luar waktunya. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Ini penegasan dari Allah. Ya, tidak akan mungkin orang yang lebih mengedepankan takwa dia sengsara di dunia. Catat baik-baik itu. Renungkan baik-baik. Tidak akan mungkin orang yang mengedepankan hak Allah, yang mana Allah adalah sang maha pemberi rezeki satu-satunya, sang maha pemberi kemuliaan satu-satunya. Siapa yang mengedepankan hak Allah daripada hak dia, maka tidak akan mungkin pernah dihinakan oleh Allah. Tidak akan pernah mungkin disengsarakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan tidak menghalangi kita untuk beribadah. Pekerjaan bukan alasan bagi kita, bagi seorang muslim, untuk meninggalkan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Bahkan penundaan kewajiban, atau saya ulangi, penundaan pelaksanaan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, itu akan berakibat tertundanya rezeki kita, tertundanya keberkahan dari rezeki kita. Dan ingat kaum muslim, ya, saya sering mengatakan ini, atau mungkin belum saya bahas di radio ini, bahwasanya bagaimana sih persepsi seorang muslim terhadap harta. Seorang muslim memandang harta itu adalah bagaimana dia membagi-bagikan harta, bukan bagaimana dia mengumpulkannya. Yang menjadi tolak ukur dalam Islam tentang harta adalah bagaimana membagi-bagikan harta, bukan bagaimana mengumpulkan harta. Yang sekarang ada adalah terbalik. Bagaimana saya mengumpulkan harta banyak-banyak, jam 5 sore mati. Ya, hartanya enggak manfaat bagi dia di dunia dan di akhirat dia. Ini pembahasan panjang sebenarnya. Itu yang bisa saya jawab dulu. Jadi intinya, bukan berarti pekerjaan menghalangi seseorang untuk beribadah, dan sebaliknya, beribadah tidak menseretkan rezeki seseorang, bahkan memberkahi rezekinya. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan sat, karena waktu yang terbatas, jarum jam disediakan pukul 18 lewat 9 menit, dan untuk salat maghrib ya.